بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لأن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعليه أما بعد sahabat cinta Al-Quran sudahkah kita melihat dengan pasti dan nyata kemukjizatan, kebesaran yang ada dalam kitab yang ada di dalam tangan kita ini, yaitu Al-Quran. Sudahkah kita sadar bahwa banyak para ilmuwan yang dia tidak muslim, orang-orang cerdas di dunia dan orang-orang tercerdas di dunia sekalipun, tidak muslim tetapi mengambil hikmah dan pelajaran keilmuan dari Al-Quran. Demikianlah kemukjizatan yang kadang-kadang kita kesampingkan. Kita menjadikan Al-Quran ini hanya sebagai pajangan. Kita menjadikan Al-Quran tersusun indah ya dalam cerita-cerita para asatiz dan para muallim. Baik, semoga hari ini kita sampai ya di surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 55 membukakan hati kita nyata dan utuh menyambut momentum tahun baru Masehi dengan semangat gerakan cinta Al-Quran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا. Yang artinya, وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Mereka, orang-orang kafir, menyembah selain Allah, baik dulu, baik sekarang, baik masa yang akan datang. Orang-orang yang kafir pasti akan menyembahkan dirinya kepada selain Allah. Ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, pada sesuatu yang tidak mampu memberi kemanfaatan kepada mereka dan tidak pula mampu memberikan kemudaratan kepada mereka. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir itu penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya secara nyata. Sahabat inspiratif rahimakumullah, di ayat sebelumnya kita diketengahkan tentang bagaimana perbedaan air tawar dan air asin, perbedaan antara kromosom lelaki dan kromosom perempuan. Dan saat ini kita diajak kembali kepada perbedaan orang-orang yang kafir yang menghambakan dirinya kepada selain Allah. Dalam beberapa maksud yang kita pahami, baik penghambaan secara hakiki dalam konsep ketuhanan, tetapi ada juga penghambaan dalam konsep majazi. Banyak manusia yang menghambakan dirinya kepada sesuatu benda bukan dalam konteks ibadah, tapi faktanya penghambaan dirinya terhadap sesuatu itu mengalihkan rasa akidah, mengalihkan rasa percayanya kepada Allah. Contoh, ada orang yang menghambakan dirinya kepada televisi dan kemudian mengalihkan ibadah sholatnya di tepat waktu, atau bahkan mengalihkan ibadahnya 100% tidak beribadah karena selalu menonton TV. Ada orang yang menghambakan dirinya secara majazi kepada HP. Jikalau satu hari tidak megang HP, dia merasa lebih gusar dibanding dia tidak berzikir kepada Allah dalam satu hari. Ini dalam konteks majazi. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, atau dalam konteks hakiki yang menghambakan diri kepada selain Allah yang tidak mampu memberi kemanfaatan baik kemudaratan itu. Wa kanal kafiru ala rabbi zahira, sehingga setan dalam hal ini dalam surah Al-Hijr ayat ke-15 juga menyatakan, surah ke-15 ayat 39 maksud kami, juga menyatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis atau setan berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan, ketidakbaikan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Cara iblis menyesatkan kita, baik dalam bentuk konteks ketuhanan akidah atau dari sesuatu yang kita hambakan diri kepadanya. Seorang pejabat menghambakan diri kepada uang, pokoknya semua uang. Seorang pejabat yang menghambakan diri pada jabatan, dia akan melakukan apapun untuk mencapai jabatan itu. Baik, di studio sudah ada Ustaz Zainal Arifin yang akan menambahkan khazanah kaji kita pada hari ini, insyaallah. Terima kasih Ustaz Fadli. Bagus sekali apa yang telah disampaikan tadi. Ada dua bentuk kekafiran di sini, dalam bentuk majazi ataupun hakiki. Tapi juga kita bisa melihat bentuk kekafiran yang lain adalah kufur nikmat. Wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum. Orang-orang yang beriman ini menyembah Allah tetapi tidak mendapatkan semangat atau spirit dari sembahan itu. Dia menjadi manusia yang sangat takut untuk menghadapi masa depan. Dia tidak berani bermimpi untuk dapat menunaikan ibadah haji di tahun ini, karena menurut dia itu sangat tidak mungkin untuk dia impikan. Atau bahkan lebih sederhana dari itu, dia tidak berani bermimpi untuk umroh, atau mungkin untuk membantu orang lain, karena pikirnya kalau misalnya ada manusia yang perlu dibantu, sayalah orang yang nomor satu untuk dibantu itu. Jadi di sini ada bentuk kekufuran nikmat, padahal Allah telah mengatakan di atas bagaimana wa kana rabbuka qadira, Tuhanmu itu maha kuasa. Kita dilahirkan dengan sperma yang sama, dari tetes air yang sama, cuman berbeda ayah saja. Semangat untuk menghadapi masa depan itu sebenarnya adalah semangat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberi manfaat dan mencegah kita dari mudarat. Tapi kenapa kita bermimpi pun tak berani? Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasanya iman kita itu dipertanyakan. Mana imanmu kepada aku sebagai zat yang maha kuasa, kata Allah. Kalau engkau adalah menyembah aku sebagai zat yang maha kuasa, permasalahannya bukan sekedar selesai sholat, puasa, zakat, dan haji saja. Tapi bagaimana kita mendukung orang lain untuk sholatnya lebih khusyuk, karena kita telah menikmati sholat khusyuk. Bagaimana kita mensponsori orang berbuka puasa, karena ada semangat yang berlebih dari kita, tidak saja sekedar puasa, tapi juga iftarus shaim. Bagaimana kita tidak saja melakukan ibadah haji dan umroh, tetapi berapa orang yang bisa kita hajikan dan umrohkan di tahun ini. Ini adalah semangat yang berpulang pada iman kita kepada Allah yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Berbeda dengan orang kafir yang sangat proaktif untuk diajak maju. Ah, gak mungkin saya bisa maju. Ah, itu kan orang hebat, saya ini apalah. Itu adalah mental-mental orang kafir. Tapi terbalik ini Pak Ustadz, orang kafir yang mempunyai semangat itu, orang yang beriman tak punya. Inilah iman yang salah. Inilah iman yang tak kena dengan realita kehidupan yang diinginkan oleh Al-Quran sebagai petunjuk kehidupan. Ustaz Fadli. Ah, menarik sekali sahabat inspiratif tentang apa yang dipaparkan oleh Ustaz Dr. Zainal tentang konsep kufur nikmat. Tadi ada konsep tentang kufur majazi dan hakiki, bagaimana penghambaan kita terhadap benda, manusia atau apapun untuk mencapai kesuksesan kita. Dan ternyata ada kufur nikmat, ya, korelasi atau hubungan dengan ayat sebelumnya, kita adalah yang champion, kita adalah pemenang dari 500 juta. Sekali lagi, kita adalah the best number one, terbaik nomor satu dari 500 juta sel yang lain. Bahkan manusia di Indonesia tidak lebih dari 500 juta, kurang lebih hanya mencapai 270 juta, dan kita lebih baik dari 500 itu. Bagaimana mungkin kita mampu menghambakan diri kita kepada kemalasan kita, menghambakan diri kita kepada pesimis kita, ya, yang sebenarnya kemanfaatan dan mudarat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dalam kaji kita hari ini kita mendapat pencerahan yang luar biasa, ya, dari narasumber sebelumnya, dan menyambut matahari cerah di tahun baru nanti dengan semangat dan optimis, karena Allah lah cukup Allah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allah penolong kita dan kita pasti sampai pada apapun yang kita tuju insyaallah dengan izinnya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?